Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar adanallahu wa iyyakum minannar. Para hadirin kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga selawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kita masih diberikan kemudahan, diberikan hidayah untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk talabul ilmi syar'i, dalam rangka untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu adalah sesuatu yang menambah amalan kebaikan kita. Hadirnya kita di majelis ilmu semoga akan bisa memberikan faedah ilmu yang bermanfaat, yang itu bisa menambah iman-iman kita semuanya. Dikarenakan seorang yang mukmin, seorang yang imannya bagus, ketika dibacakan nasihat, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah imannya. Ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sungguhnya orang-orang mukmin ketika dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan keterangan-keterangan hadis, maka mereka bertambah keimanannya. Ini orang yang beriman, orang yang hatinya masih punya apa? Keimanan. Tapi kalau orang sudah tidak punya iman, mau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan nasihat-nasihat, niscaya tidak akan membekas dalam dirinya, hanya sebatas angin lalu. Ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan seperti sifatnya orang-orang kafir. Allah sifatkan seperti sifatnya orang-orang munafikin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6, di awal-awal, ketika Allah menyifati orang-orang kafir yang tidak punya iman, Allah mengatakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Adapun orang-orang kafir, ya, sama saja bagi mereka engkau berikan peringatan wahai Muhammad ataupun kau tidak beri peringatan, mereka tetap dalam keadaan apa? Kafir. Kenapa alasannya? Khatamallahu ala qulubihim. Ini alasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup, mengunci hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawah. Ditutup hatinya. Kemudian ditutup penglihatannya, Dia melihat secara dohirnya, namun secara hakikatnya dia tidak menggunakan penglihatannya untuk menambah iman kepada Allah. Tidak pernah mengambil ibroh dari setiap apa yang dia lihat. Dan juga ditutup ya, pendengaran mereka. Mendengar ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi, mereka tidak hiraukan. Ya. Kenapa? Mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati mereka, pendengaran mereka, dan juga mata-mata mereka. Maka ini pembeda para hadirin. Pembeda antara orang-orang yang mukmin memiliki iman yang bagus dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang sudah tidak punya iman. Orang mukmin tadi disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah imannya. Ya. Sebagaimana dahulu para sahabat Nabi menceritakan, ketika mereka datang di majlisnya Rasul SAW, mereka mengatakan bertambah iman mereka. Yang tadinya mulai kendor ibadahnya, yang tidak semangat dalam beribadah, dalam ketaatan, ya, ketika hadiri majlis ilmu, kembali teringat. Yang tadinya lupa, maka dia ingat, ya, semangat lagi. Yang tadinya tidak punya persiapan menghadapi akhirat, ketika menghadiri majlis ilmu, akan mempersiapkan hari akhirat. Yang tadinya muncul kebencian di antara teman-temannya, ya, ketika datang di majlis ilmu, bertemu dengan temannya, tumbuh rasa kasih sayang bersama mereka. Maka ini para hadirin yang saya muliakan, ya, tanda seorang yang masih bagus hatinya, bagus keimanannya dengan orang yang sudah, ya, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas mengenai siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapakah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Sengaja kami ketengahkan pembahasan yang seperti ini dalam rangka untuk memberikan ilmu, memberikan faedah ilmiah, supaya kaum muslimin mengetahui hakikat golongan yang selamat. Di samping itu, supaya mereka kaum muslimin bisa mengikuti, mencontoh golongan tersebut. Ya. Dan juga yang ketiga, di antara sebabnya dalam rangka untuk menepis, ya, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mereka mengaku sebagai ahlu sunnah, namun sejatinya bukanlah ahlu sunnah. Yang mereka mengaku sebagai golongan yang selamat, namun sejatinya bukan yang selamat. Ya. Maka siapakah mereka? Ya. Insya Allah nanti akan kita bacakan sedikit beberapa mengenai prinsip, ya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ataupun sebelumnya, yang namanya pengakuan itu bukan sebagai dalil sebuah pembenaran. Para hadirin, pengakuan itu bukanlah sebagai dalil, ya, pembenaran orang yang mengaku tersebut. Ya. Semisal orang mengaku, kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami golongan yang selamat. Ya. Semua orang bisa mengaku. Ada lagi kelompok yang lainnya mengatakan, kelompok kami adalah kelompok yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Semuanya mengaku. Apakah pengakuan itu pasti benar? Ya. Tidak, para hadirin. Pengakuan itu butuh dengan yang namanya apa? Bukti. Ya. Butuh yang namanya persaksian dan bukti yang nyata. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan mengenai Ahlul Kitab. Ya. Mengenai Ahlul Kitab yang mereka mengaku yang masuk surga hanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan seperti itu. La tadkhul jannah. Ya. Tidaklah masuk surga kecuali orang Yahudi ataupun orang Nasara. Mereka mengaku seperti itu. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke 123. Ya. 123. Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Bukanlah dengan angan-angan kalian, dengan semata pengakuan apa? Kalian. Ya. Tidak pula pengakuannya ahlul kitab, orang Yahud dan Nasoro, mereka ahlul kitab. Ya. Wa may ya'mal su'an yudzabih. May ya'mal su'an yudzabih. Barang siapa yang dia beramal dengan amalan kejelekan apa? Yudzabih. Ya. Mereka akan dibalas dengannya. Artinya tidak yang namanya pengakuan itu bukan sebagai apa? Ukuran sebuah kebenaran. Ya. Tapi yang namanya kebenaran dari pengakuan tadi itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan yang namanya amalan. Ya. Seorang yang mengaku itu harus dibuktikan dengan amalannya. Ya. Tidak semata-mata dia mengaku. Kalau orang Arab mengatakan, ya, orang Arab mengatakan, kullun yada'i waslan bilaila, walakin laila latukiru bidzaka. Setiap orang, ya, mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Ya. Ini syair Arab pada hadirin. Tapi Laila tidak pernah mengakui. Ya. Si fulan datang, saya pacarnya Laila. Misal. Datang lagi yang lainnya, saya kasihnya Laila. Ya. Ternyata Laila tidak pernah mengakui kalau dia pacarnya Laila. Ya. Sama. Semua orang mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagai orang yang selamat, golongan yang paling benar. Ya. Tapi tidak dilihat itunya para hadirin. Yang menjadi ukuran adalah amalan dan pembuktiannya. Tidak semata-mata nama saja. Baik. Maka di sini kaum muslimin yang saya muliakan, sedikit akan kita bacakan, ya, bagaimana ataupun seperti apa yang namanya prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun lafaz Ahlus Sunnah, ya, itu dari lafaz Ahlus Sunnah, ya, As-Sunnah dan Al-Jamaah. Ini dulu As-Sunnah dan apa? Al-Jamaah. Kalau bahasa kita, yang namanya Ahlus Sunnah itu adalah pengikut Sunnah, ya, dan pengikut Al-Jamaah. Pengikut Sunnah dan mengikut apa? Al-Jamaah. Ini Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Apa itu As-Sunnah? Apa itu As-Sunnah? As-Sunnah secara bahasa yaitu maknanya jalan. Maknanya apa? Jalan. Itu sunnah. Adapun as-sunnah secara istilah yaitu seluruh apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu berupa ucapan, sabda-sabda beliau. Baik itu berupa yang namanya perilaku, tindakan beliau. Ataupun yang berupa pengikraran persetujuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sunnah. Apa tadi sunnah para hadirin? Setiap apa yang datang dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ucapan, perintah ataupun larangan, ya, dalam hadis-hadis Nabi. Ataupun yang berupa apa? Perbuatan beliau. Ya. Ataupun yang berupa apa? Yang berupa pengikraran. Contoh yang ucapan semisal para hadirin. Contoh yang berupa apa? Ucapan. Ya. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Contoh hadisnya Nabi yang berupa apa? Ucapan. Sunnah Nabi yang berupa apa? Ucapan. Yang artinya tadi hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka jangan menyakiti tetangganya. Ini Pak, contoh sunnah. Ya. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia apa? Menyakiti tetangganya. Kemudian setelahnya, amankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya apa? Muliakan tamunya. Amankana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau apa? Diam. Ini sunnah Nabi berupa apa? Qauliyah, berupa ucapan. Maka kalau seorang yang dia mengaku sebagai ahlu sunnah, dia harus mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti bimbingan Nabi dalam hal apa? Ucapan. Ini baru satu hadis para hadirin, ya, contoh. Contoh yang berupa perbuatan, ya. Kalau tadi saya contohkan yang berupa apa? Yang berupa qauliyah, ucapan. Sekarang yang berupa perbuatan. Contohnya bahwasanya termasuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ya. Ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kita yang masih senang mencela makanan, ya, diharapkan setelah mendengar hadis ini bisa berubah, Pak, ya. Ya. Nabi saja, ya, seorang nabi dan rasul yang paling mulia tidak pernah mencela makanan. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah menceritakan, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Tidak pernah mencela makan sedikit pun. Kalau kita biasa, ya, kok makan rasanya apa? Enggak enak gitu, ya. Asin, ya, ataupun yang lainnya. Ya. Oh, makanan kayak sudah basi semisal. Padahal baru dimasak sama istrinya. Ini celaan terhadap makanan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatannya tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pengin makan selera, ya dimakan, ya. Kalau enggak selera bagaimana? Ya ditinggalkan. Ya, ini contoh sunnah Nabi dalam hal apa? Perbuatan. Ataupun yang namanya ikrar, ya, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabatnya mungkin, ya, menyebutkan suatu perkara, Rasul mengikrarkan. Ini as-sunnah. Jadi yang namanya sunnah apa para hadirin? Sunnah yaitu apa? Setiap apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa ucapan, perbuatan, ataupun pengikraran. Ini sunnah. Ya, jadi yang namanya sunnah ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini as-sunnah. Jadi kalau orang yang mengatakan ahlu sunnah harus mengikuti apa? Bimbingannya Nabi, bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang mengikuti ahlu sunnah, ya, mengatakan ahlu sunnah ternyata apa? Tidak mengikuti sunnahnya Nabi, ya, ajarannya Nabi, maka bagaimana pengakuannya dusta, ya. Kenapa kok harus mengikuti sunnah Nabi? Iya, dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ya, memerintahkan supaya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya. Kenapa kok wajib mengikuti setiap apa yang diucapkan Nabi, setiap apa yang dicontohkan sama Nabi? Ya. Apa dalilnya para hadirin? Surat apa tadi? Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumu rasulu fakhudhu. Dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Terima, ya, perintahnya Nabi. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan setiap apa yang beliau larang, maka jauhilah. Ini sikap seorang muslim. Lah kalau semisal ada orang mengaku ahlu sunnah, oh benci dengan sunnahnya Nabi, benci dengan sunnahnya Rasul, bagaimana kira-kira? Ya, bukan ahlu sunnah. Tapi ahlul ahwa, ya, pengikut apa? Hawa nafsu. Pengikut kelompok tertentu semisal. Kalau dia mengatakan ahlu sunnah, ya harus ikuti sunnahnya Nabi. Ya, semisal sebagian orang bahkan yang ditokohkan katanya, ya, masyhur di tengah kita, mengatakan bahwasanya jenggot itu bukan ajarannya Nabi. Ya, semisal. Padahal sangat jelas. Ya, dalam sekian banyak hadis menyebutkan mengenai perintah untuk memelihara yang namanya lihyah. Bukan perkara yang tercela. Ya. Bahkan sunnahnya Rasul. Itulah bentuk cintanya kita kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam hadisnya, arhuliha wajusu syawarib khaliful majusa. Peliharalah oleh kalian jenggot-jenggot kalian, ya. Dan potonglah kumis-kumis kalian dalam rangka menyelisih orang-orang majusi. Ya. Jangan khawatir. Ada yang mengatakan nanti kalau saya berjenggot dikiranya teroris. Oh, bukan, Pak. Itu bukan ciri-ciri teroris. Ciri-ciri teroris itu adalah orang-orang yang mereka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Mereka orang-orang yang keluar, ya, yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Itu ciri khas mereka. Tapi kalau orang mengamalkan sunnah Nabi berupa apa namanya, memanjangkan lihya, ya, mengangkat pakaian di atas mata kaki, itu sunnahnya Nabi. Kalau kau mengatakan ahlu sunnah, ya, jujur dalam pengakuan, harus mengikuti apa? Sunnah Nabi. Ya. Dalam hadis mengenai pakaian tadi, ma'as fala minal ka'abaini minal izar fafinar. Barang siapa, ya, yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, ya, maka tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Ini hadis Nabi. Itu kan, gak usah ditolak, ya, tinggal diterima saja. Karena Allah mengatakan tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi kan saya kerjaannya seperti ini. Nanti saya malu semisal. Namanya ahlul apa ini? Ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Ya, kalau dia mengaku mengikuti rasul, sunnah Nabi, ikuti saja. Ya. Pasti di sana ada yang namanya apa? Kebaikan. Baik. Para hadirin yang saya muliakan, itu pengertian sunnah. Ya. Kemudian al-jamaah dikatakan sebagai al-jamaah yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jamaah para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saya ulangi. Dikatakan sebagai al-jamaah yaitu mengikuti sahabat Nabi, jamaah para sahabat Nabi dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan apa? Dengan baik. Ya. Ini yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Samping mereka mengikuti sunnah Nabi, ya, seluruh ajarannya Nabi, tidak memilah-milah, mereka juga mengikuti apa? Mengikuti al jamaah, bersama para jamaah. Itu maksudnya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya. At-Taubah ayat yang berapa? Yang ke-100. Allah berfirman mengenai mereka al-jamaah dan jaminan, ya, sekaligus berita gembira buat mereka. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wassabiqunal awwalun, atau ayat 100. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Wa'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ya. Allah mengatakan yang artinya, dan orang-orang yang pertama-pertama masuk Islam, ya, sebelum kita, orang-orang yang sudah mendahului kita, dari kalangan muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin, orang-orang muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan juga orang-orang ansor yang mereka menerima sambutan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansor yang tinggal di Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan apa? Dengan baik. Kalau orang dikatakan mengikuti dengan baik, bagaimana para hadirin? Ya, semuanya diikuti, tidak memilah-milah. Ya, tapi semuanya diikuti. Baik itu akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, ya. Kemudian perkara muamalahnya dan yang lainnya diikuti. Ya. Jaminan buat mereka dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin radhiyallahu anhum wa radu'an. Perhatikan para hadirin. Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Siapa yang ridho ini di sini, Pak? Allah. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Jaminan, ya. Wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Tidak sampai di situ para hadirin. A'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang mereka mengikuti para jamaah ini, ya, mengikuti dengan baik, dan juga mereka para sahabat Nabi Muhajirin wal Ansor sudah dipersiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, khalidina fiha abada, ya, yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, demikianlah yang namanya keuntungan yang sangat besar. Apalagi kiranya keuntungan yang lebih besar dari dimasukkan ke dalam apa? Surganya Allah. Ya. Ini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah tergambar para hadirin? Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Dari definisi ini saja para hadirin bisa kita menilai siapa sebenarnya orang-orang yang benar pengakuannya dengan orang-orang yang dusta dalam pengakuannya, ya. Sekali lagi, yang namanya pengakuan itu butuh dengan yang namanya bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Datangkan bukti kalian. Mana buktinya? Kalau kalian mengaku sebagai ahlu sunnah. Ahlu sunnah kok benci dengan sunnahnya Nabi? Ahlu sunnah kok apa? Tidak mengikuti bimbingannya Nabi. Justru mencela yang namanya sunnah Nabi. Ya. Waliyadubillah. Sangat jauh mereka dari pengakuannya, bukan ahlu sunnah, tapi kalian ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, pengikut perkara-perkara yang baru, kebid'ahan, dan juga pengikut apa? Hawa nafsu. Di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah ataupun nama lain dari ahlu sunnati wal jamaah, ya, annaha al-firqatun najiyah. Ini nama lainnya, Pak. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah bisa dinamakan juga sebagai al-firqatun najiyah. Ya. Al-firqah an-najiyah. Kalau definisi kita, al-firqatun najiyah yaitu golongan yang selamat. Sekali lagi, bukan sekedar yang namanya nama. Nanti mungkin ada kelompok yang menamakan diri apa? Al-firqatun najiyah, semisal, Pak, ya. Ya, karena mendengar itu yang selamat firqatun najiyah, itu yang selamat ahlu sunnah, misal. Sudahlah, kalau bukan ahlu sunnah ya firqatun najiyah. Ya, kalau sekedar nama tidak ada manfaatnya. Baik. Kenapa dikatakan sebagai al-firqatun najiyah? Ya, ai an-najiyatu minan nar haitsu istasnahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan sebagai al-firqatun najiyah? Ya, ini nama lainnya para hadirin. Kalau tadi kan namanya mereka apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nama lainnya yaitu al-firqatun najiyah. Alasannya dikarenakan mereka adalah golongan, ya, yang selamat dari neraka, ya, atau golongan yang diselamatkan dari neraka. Haitsu istasnahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka adalah golongan atau orang-orang yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan-golongan yang mereka masuk neraka. Al-firqatun najiyah ini satu-satunya golongan yang dikecualikan dari golongan-golongan yang apa? Golongan-golongan yang masuk ke dalam neraka. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi mengenai hadis iftiraqul ummah. Hadis yang sering kita dengar para hadirin mengenai perpecahan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina milatan." bahwasanya Bani Israel, ya, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Riwayat yang lainnya mengatakan orang-orang Yahud 71 golongan, orang-orang Nasara 72 golongan. Wataftariku ummati ala 73 milatan. Nabi SAW menyebutkan, dan umatku, umat Islam, ya, ingat Pak, umat Islam, ya, mereka berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluhum finnar illa milatan wahidatan. Seluruh mereka dalam neraka, ya, dari 73 tadi dalam neraka kecuali satu golongan saja. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah?" Qala, maka Rasul mengatakan, "Ma ana alihi wa ashabi." Mereka orang yang selamat, satu golongan yang selamat adalah mereka, ya, yang mengamalkan Islam ini sesuai yang diamalkan olehku dan para sahabatku. Ini Pak, apa tadi? Al-firqatun najiyah. Mereka disebut sebagai firqatun najiyah. Alasannya apa? Karena mereka golongan, ya, yang diselamatkan dari an-nar, yang dikecualikan dari golongan-golongan yang ada, ya, yang mereka masuk neraka. Adapun firqatun najiyah adalah mereka yang selamat. Ciri-cirinya bagaimana para hadirin? Ciri-ciri mereka bagaimana? Apa ada lambangnya gitu? Pakai seragam seperti itu? Atau ada ciri khas khusus? Tidak ada. Ciri khas mereka, ya, adalah mereka orang-orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau pengen selamat harus seperti ini, karena ini sudah janji, ya, sudah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini serupa dengan hadis yang lainnya. Sataftariku hadil ummah ila 73 firqatan quluha finar ila wahidah. Ya, maka Rasul mengatakan, ma ana alihil yawma wa ashabi. Kecuali orang-orang yang mereka mengamalkan Islam, ya, yang sesuai dengan apa yang aku amalkan dan para sahabatku amalkan ketika ini. Baik. Ini nama lainnya. Atau nama yang lainnya, ya. Nama yang lainnya dari nama Ahlu Sunnah wal Jamaah, annaha at-ta'ifah al-mansurah. Annaha at-ta'ifah al-mansurah, dinamakan juga sebagai at-ta'ifah al-mansurah. Itu kelompok yang ditolong. Kelompok yang apa? Yang ditolong. Ya. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Mereka adalah kelompok yang ditolong sampai hari kiamat. Li'annaha nusirat atau li'annaha nasarat dinallahi fa nasarahallahu. Ini alasannya para hadirin. Dikarenakan mereka adalah golongan ataupun orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menolong mereka di saat, ya, di zaman penuh fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Banyak kelompok-kelompok yang punya kepentingan menghancurkan Islam dari dalam, ya. Tampil Ahlu Sunnah, tampil Ta'ifah Al-Mansurah menolong agama Allah. Berani dengan terang-terangan, ya, menjelaskan kelompok ini menyimpang, disebutkan penyimpangannya, ya. Kelompok ini bukan dari Islam, disebutkan penyimpangannya. Hati-hati pemikiran ini, dan seterusnya. Ini ciri yang namanya apa? Ta'ifah Al-Mansurah, berani untuk menyampaikan al-haq, ya, bukan dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin dan juga untuk mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Ini, ya, bukan ketika mencela ataupun membahas penyimpangan itu dalam rangka memecah belah. La, sama sekali. Justru menyelamatkan umat, justru mereka orang-orang yang mempersatukan apa? Kaum muslimin. Ini disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrulllah tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalik. Ini ciri mereka, Pak. Siapa mereka? Rasul mengatakan senantiasa ada sekelompok umat, ya, yang mereka dhahirina 'alal haqq, sekelompok umat dari umatku yang mereka senantiasa menampakkan al-haq, ya, senantiasa menampakkan apa? Al-haq. Namun di atas ilmu, bukan di atas yang namanya hamasah, ya, hanya sekedar berkobar-kobar semangat, bukan itu. Itu bukan ciri ahlu sunnah, bukan ciri al-firqatun najiyah, bukan ciri at-taifah mansurah. Kita melihat, ya, berbagai orasi-orasi, berbagai provokasi, kita katakan provokasi karena tidak di atas ilmu dan bukan menyeru kepada apa? Ilmu juga. Ya. Contoh di Indonesia sendiri banyak tampilan-tampilan di apa? Media sosial seperti YouTube, seperti Facebook, ya. Seruan untuk jihad, jihad, jihad. Ya. Jihad kemana? Ke Syria dan apa? Syam. Atau ke Irak, ke Syam. Bergabung bersama apa? ISIS. Komando siapa namanya itu ya. Beberapa orang seperti itu. Bahkan dalil Al-Quran menyeru untuk jihad, ya, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, ya, supaya apa? Ayo kalian berangkat bersama kami, ya, untuk ikut berjihad. Kenapa kalian masih ridho tinggal di negara kafir, kata mereka. Waliyadubillah. Ini bukan ciri apa? At-Taifah Al-Mansurah. Tapi mereka dohirina alal haq, nampak di atas al-haq, senantiasa menampakkan al-haq di atas ilmu, bukan serampangan para hadirin, bukan hanya semangat namun tanpa ilmu. Tim mereka semangat di atas apa? Ilmu. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan mudaratkan bagi mereka orang-orang yang, ya, menggembosi mereka, orang-orang yang apa? Merendahkan mereka, tidak pula memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ajal bagi mereka. Wahum ala dhalik, dan mereka di atas demikiannya itu, ya, sampai hari kiamat. Senantiasa ada yang namanya apa? At-ta'ifah al-mansurah. Taib. Ini nama-nama untuk ahlu sunnah wal jamaah. Ciri yang lainnya dari ciri ahlu sunnah wal jamaah, ya, annaha tatamassaku bikitabillahi wa sunnati rasulihi wa ma kana alihi sabikunal awwalun minal muhajirin wal ansor, ya. Apa ciri mereka, para hadirin? Ciri mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, itu Al-Quran, dan juga as-sunnah, ya. Ini ciri mereka. Ciri mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan as-sunnah. Wa makana alihi sabikunal awalun minal muhajirin wal ansor. Ini yang banyak terluputkan para hadirin. Jadi yang namanya seorang yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada as-sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ini harus terpenuhi. Jadi tidak semata-mata kembali Quran, kembali ke sunnah, namun harus kembali ke Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Siapa salaful ummah? Siapa salafus soleh? Yaitu mereka, ya, golongan dari kalangan para sahabat Nabi, yang mereka bersama Nabi SAW. Ya, sebagaimana ayat tadi yang kita sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang keberapa? Ayat keberapa, hadirin? 100. Ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan, itu mereka orang-orang yang mengikuti, ya, golongan yang pertama itu salaful ummah dengan mengikuti yang baik, ya. Ini ahlu sunnah wal jamaah, itu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab as-sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ya. Jadi tidak cukup, para hadirin, ketika sebuah sekelompok orang ataupun golongan tertentu mengatakan organisasi kami ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Banyak apa sedikit Pak yang seperti itu Pak? Semua organisasi Pak, semua kelompok, semua jamaah, tidak ada yang tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Semuanya mengatakan seperti itu, kembali Quran, kembali Sunnah ya. Namun mereka kurang ya, terluputkan dari yang namanya apa? Kembali kepada Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Itu pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka terluputkan. Akhirnya apa? Akhirnya masing-masing kelompok, masing-masing golongan, masing-masing jamaah, mereka punya penafsiran sendiri-sendiri. Ya. Ketika menafsirkan contoh ya, orang-orang khawarij, orang-orang teroris, mereka menafsirkan ya, pemalam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ya, ditafsirkan sendiri. Ya, akhirnya langsung mengatakan, kalau dulu, ya, sebelum presiden kita yang sekarang, Presiden Jokowi, di zaman Presiden SBY, ya, terang-terangan mengatakan, ya, SBY kafir. Terang-terangan. Ya, kenapa? Karena mereka menafsirkan ayat tadi. Pemalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia kafir. Ya. Ini kata orang-orang khawarij, orang-orang teroris. Kenapa alasannya para hadirin? Mereka kembali ke Quran Sunnah, namun tidak dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Mereka kembali ke Quran Sunnah, namun tidak dengan pemahaman Salaful Ummah. Akhirnya mereka menyimpang. Ya. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan akal-akal mereka. Mereka menafsirkan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, maka jangan heran ketika ada orang yang mengaku kembali Quran Sunnah, ternyata amalannya apa? Tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dikarenakan mereka ya, tidak menafsirkan Al-Quran ataupun hadis sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik. Ini beberapa ciri dari ciri Ahlus Sunnah dan sekaligus beberapa nama dari nama-nama Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan faedah terkhusus bagi saya sendiri selaku pembicara dan juga kepada para hadirin sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.